Kali ini spesial buat semuanya di sini. La la la la la la la la la la la la la la. Sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat geng Kumpo di sini. Bu.